الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. Pada pagi yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan kajian tafsir Sya'rawi pada ayat 21 dan 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu baginya, padahal kamu mengetahui. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada yang berbahagia, kedua ayat ini merupakan ayat yang sangat menarik untuk kita kaji pada pagi hari ini. Sebab ayat ini dibuka dengan seruan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembahnya. Panggilan ini bersifat universal, bersifat umum. Ya ayuhan nas, seluruh manusia masuk ke dalamnya. Yang muslim, yang memang sudah beriman kepada Allah, ataupun yang kafir sekaligus, atau juga munafik yang telah kita bahas dalam beberapa pertemuan yang lalu. Nah, di dalam ayat ini, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. Allah menyuruh kita untuk beribadah, menyembah, mengesakan ia. Karena ibadah kepada Allah adalah suatu keharusan yang ada pada diri kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari tiada menjadi ada dan kemudian masuk ke dalam alam rahim ibu kita, ini suatu kenikmatan yang luar biasa. Allah telah memilih kita dari berjuta-juta zigot yang terdapat di dalam sperma, dan kemudian dipilihlah oleh Allah Subhanahu wa taala diri kita. Maka pantaslah kita untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi selayaknya setiap manusia itu menjadikan seluruh gerak dalam kehidupannya, menjadikan seluruh kegiatan dalam kehidupannya sebagai ibadah, agar kehidupannya itu benar-benar menjadi hamba. Dan dalam kaitan ini, predikat yang mulia di sisi Allah bukanlah seorang profesor, bukanlah seorang yang memiliki jabatan tinggi, presiden atau apa, tetapi predikat yang paling mulia di hadapan Allah atau di sisi Allah adalah Abdullah, hamba Allah, di mana dia mampu menghambakan dirinya kepada Allah dan tunduk patuh hanya kepada Allah tanpa menundukkan diri kepada dunia. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum, dan orang-orang sebelummu. Karena adanya kita sekarang tentu karena keberadaan orang tua kita. Pada umumnya manusia itu berasal daripada ibu bapanya, dan hanya orang-orang tertentu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa memiliki ayah dan ibu, misalnya Nabi Adam alaihi salam. Tanpa ayah dan tanpa ibu misalnya yaitu Hawa, dan tanpa ayah adalah Nabi Isa alaihi salam. Jadi pada umumnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari generasi sebelumnya. Apa fungsi dari semuanya ini? La'allakum tattaqun, untuk meraih ketakwaan. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah, Kembali Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menggunakan kata-kata tattaqun. Karena ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, Allah sangat berharap. Dan maksud Allah sangat berharap di sini, Allah menginginkan dari kita agar kita bertakwa dan hanya tunduk dan patuh kepadanya. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis kudsi, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, sesungguhnya aku lebih mendahulukan kasih sayangku daripada marahku, kata Allah. Karena apa? Karena Allah itu mengharapkan dan menginginkan dari kita ketakwaan. Menarik sekali pengajian kita pada hari ini, Pak Ustadz. Saya ingin mencoba mengkaji ulang tentang makna ibadah. Ibadah adalah suatu pekerjaan yang diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mengetahui bahwa rukun Islam yang lima itu adalah fondasi untuk dibangunnya amal-amal ibadah lainnya. Cuman timbul pertanyaan, bagaimana kalau orang beribadah karena lillah tapi juga karena cari untung? Nah, misalnya dia berdagang, dia kan targetnya untuk cari untung, tapi dia juga berkata, aku dalam berdagang ini adalah lillah. Dan kaitannya dengan hijrah. Hijrah itu ada dua. Ada lillah atau karena untuk perempuan yang mau dinikahi. Artinya apa? Dalam peristiwa hijrah itu tidak boleh dibagi dua niat yang satu tadi. Kalau kamu mau lillah, berangkatlah lillah. Atau kalau kamu mau kawin, kawinlah, berarti enggak lillah. Nah, sedangkan kita diminta bisa cari untung sambil lillah. Nah, bagaimana nih Ustaz? Iya, jadi memang ini suatu pertanyaan yang sangat menarik dan sangat fenomenal bagi kita saat sekarang ini. Di mana bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, dia harus meyakinkan di dalam dirinya bahwa tanpa dia mencari untung, kalau benar-benar lillahi ta'ala, keuntungan itu pasti akan datang. Jadi benar sekali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu didasarkan kepada niatnya. Jadi tidak mungkin di dalam satu niat kita berniat dua hal. Yang pertama niat untuk mendapatkan untung, yang kedua niat untuk ikhlas lillahi ta'ala. Jadi kedepankan dahulu ikhlas lillahi ta'ala dan penuhkan niat itu karena Allah ta'ala, bukan karena sesuatu yang lain. InsyaAllah keuntungan itu akan datang berikutnya. Namun ini tadi ya, seperti kaji kita yang telah lampau pada awal-awal surah Al-Baqarah ini, kita harus memiliki keyakinan terlebih dahulu, diawali dari keyakinan bahwa Allah tidak akan, innallaha la yudhi'u ajral amilin, Allah tidak akan menyia-nyiakan upaya, daya upaya yang dikeluarkan oleh seseorang itu. Mungkin itu yang dapat. Ya Pak Ustadz, kalau saya melihat ayat yang ke-20 ini, 21 ya, bahwasanya perintah ini untuk seluruh manusia. Dan bila kita lihat ayat yang selanjutnya, ini kita diajak Allah untuk berpikir tentang bukti-bukti kekuasaan Allah itu sendiri. Misalnya saja kita melihat Allah menciptakan bumi ini terhampar, langit bagaikan suatu susunan tata surya yang sangat sangat besar sekali. Lantas langit itu punya fungsi untuk menurunkan air. Ini semuanya dibawa oleh Allah, kemudian kita untuk tidak menyekutukannya. Fala taj'alu lillahi andada. Jadi kalau kita lihat apa hubungan ayat ini dengan perintah di atas? Iya, terima kasih Ustaz Hanafi. Jadi jelas sekali bahwa pada ayat 21 Allah menganjur atau memerintahkan kita mengeluarkan suatu perintah, yaitu menyembahnya. Dan yang kedua itu adalah alasan daripada mengapa kita menyembah Allah. Jadi pada ayat 22 Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan apa alasan daripada atau argumen daripada Allah subhanahu wa ta'ala itu disembah. Nah, di dalam ayat 22 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzi ja'ala lakumul arda firasha, yang telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan. Para orientalis mempertanyakan mengapa Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menggunakan kata-kata firasha, padahal di dalam penelitian ilmiah dijelaskan bumi itu bulat. Nah, di dalam surah yang lain juga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bisata, ya, menjadikan hamparan seperti tikar. Para ulama ahli tafsir semisal Syekh Sya'rawi ini menegaskan bahwa penggunaan kata-kata bisata atau firasha itu pada penglihatan manusia lah, karena lebar dan luasnya lah bumi itu seakan-akan dia seperti hamparan tikar. Walaupun tidak luput dari pengetahuan Allah bahwa bumi itu bulat, tapi inilah yang real yang dilihat oleh manusia. Dan kita ketahui bahwa Al-Quran ini dipergunakan bahasa-bahasa yang mudah dicerna oleh manusia yang membacanya. Pak Ustadz, ini ada ungkapan firas. Kalau kita di pesantren ini biasanya firas itu tempat tidur tuh Pak Ustadz ya. Jadi tempat tidur itu gimana kondisinya? Enak mungkin kalau kita tidur di atas tempat tidur dibandingkan tidur di atas bumi ini. Iya. Dijadikan Allah Subhanahu wa taala bumi ini sebagai firas itu ada hikmah tersendiri. Mungkin kalau saya bisa menambahkan nanti Ustadz tambahkan lagi. Kenapa kok disebutkan firas tempat tidur? Karena enak kali di dunia ini. Seakan-akan kita baru lahir. Padahal sudah usia 30-an dan mungkin ada di antara yang pendengar ini sudah 60-70-an. Sangkingkan nikmatnya, seakan-akan kita tidur di atas tempat tidur tadi, sudah siang, sudah pagi. Nah, bagaimana menurut Pak Ustadz penggunaan kata firas di dalam Al-Quran ini? Iya, jadi di dalam ayat ini, ada juga dijumpai pada ayat-ayat yang lain, seperti dalam surah Az-Zukhruf ayat 10, penggunaan kata-kata mahda atau ayunan. Ya, buayan bagi anak-anak. Jadi seperti yang dikatakan oleh Ustadz Zainal tadi, betul sekali bahwa bumi ini membuai kita, ya, membuat kita tertidur, ya, sehingga kadang-kadang kita lupa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam makna yang lain telah menyediakan kenikmatan-kenikmatan, ya, bahan baku yang ada di muka bumi ini untuk dimanfaatkan. Sehingga pada hakikatnya manusia itu tidak akan mungkin kelaparan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada manusia itu modal awal dan itu tidak akan pernah habis. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat mengetahui apa yang dibutuhkan bagi manusia itu sendiri. Jadi diciptakannya bumi itu sebagai tempat tidur karena begitu indahnya bumi itu sehingga manusia itu bisa terlena. Mungkin yang perlu juga kita fahamkan bahwa di dalam bumi ini Allah Subhanahu wa taala mengapa dikatakan diawali dengan bumi dahulu tidak dengan langit? Karena di dalam bumi itu segala sesuatu kebutuhan manusia, dari minyak ada di dalam bumi, besi, biji besi ada di dalam bumi, dan tumbuh-tumbuhan juga berasal dari alam, dari dalam bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wassama dan menggunakan kata-kata langit, di mana di dalam Al-Qur'an kita ketahui kata-kata langit juga dapat diartikan sebagai hujan. Dan hujanlah yang menghidupkan bumi. Jadi banyak sekali permisalan-permisalan yang dapat kita tarik dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dan wassama'a bina'a, dan langit itu sebagai atap. Mengapa sebagai atap? Karena maksud kata-kata bina' di sini adalah bangunan. Ya, bangunan seperti kita ketahui ada gedung. Karena turunnya hujan dari atas langit itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menghidupkan tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini, sehingga muncullah kehidupan yang real di dalam di muka bumi ini yang mengantarkan manusia itu kepada kehidupan yang lebih nyaman dan lebih tentram lagi. Jadi Ustadz, saya melihat ini ada semacam syair atau perkataan an-nasu namu wa idza matu intabahu. Manusia itu pada dasarnya tertidur, ya. Bila dia sudah mati baru ingat dia. Nah, kalau kita lihat fenomena yang sekarang terjadi, ya, tertidurnya umat Islam ini adalah merupakan tidur panjang yang belum sadar-sadar juga akan ketertinggalan, akan kebodohan, kemiskinan yang berlarut-larut. Jadi bila kita lihat pada ayat ini juga bahwa fungsi Allah menciptakan langit ini adalah sebagai tanda kebesarannya, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak beriman kepada Allah. Iya. Jadi memang betul, ketika manusia itu mati barulah dia tahu amal ibadah yang ia lakukan selama di muka bumi. dan karena ia terlena dengan kehidupan di muka bumi, akhirnya barulah dia intabahu, dia baru sadar dengan apa yang ia lakukan. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, dapat kita pahamkan dari kedua ayat ini bahwa Allah telah memerintahkan kita untuk menyembahnya. Padahal sekalipun Allah tidak memerintahkan kita untuk menyembahnya, sewajarnya dan seharusnya lah kita untuk menyembahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berkali-kali menegaskan di dalam Al-Qur'an, dan ayat yang paling sering kita dengar dari para ulama dan ustaz-ustaz adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kujadikan, kata Allah, manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Yang kedua, bahwa bumi ini telah disediakan oleh Allah dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya bagi kita, orang yang menyembah Allah, orang yang beriman kepada Allah, selayaknya lah menggunakan bumi ini untuk tempat kehidupan dan menjadikan sebagai modal untuk beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir, janganlah kita sakiti Allah Subhanahu wa taala dengan menyekutukannya, dengan menduakannya, dengan melakukan perbuatan syirik, apakah itu dalam bentuk jimat ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain yang mengundang kemurkaan Allah pada diri kita. Sebab dosa syirik tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Demikian yang dapat disampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.